Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, ini saya agak tidak biasa ini menggunakan dasi, plus dengan kemeja seperti ini. Ini baru saya 5 tahun di Indonesia, datang ke satu kampus ya menggunakan dasi, oke, kemeja seperti formal lah ya. Bahkan sepatunya baru saya cari semalam itu. Ya, Masya Allah. Kami sudah datang ke beberapa kampus, tapi biasanya saya pakai batik dan saya bekal batik di tas, gitu kan? Ada beberapa baju yang lain. Cuma kenapa saya penampilan seperti ini dan datang pertama kali ke sini? Saya ingin menghormati Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912 itu. Karena beliau di antara orang yang pertama merintis pendidikan di Nusantara sampai jadi Indonesia, yang visinya tidak hanya menjadikan pusat pendidikan, tolong catat ini ya, tapi pendidikan Islam yang berkemajuan. Pendidikan Islam yang berkemajuan. Saya berikan data fakta sejarah dulu ya. Ini karena nuansanya kampus, kita harus sedikit lebih ilmiah dia. Nanti Anda silakan cek, kalau keliru silakan diluruskan. Ya. Saya memberikan sedikit dulu di antara sejarah yang jarang diungkap. Boleh saya menulis? Maaf kelihatan nih? Belum, saya belum tulis apa-apa ya. Anda makan apa pagi ini ya? Masya Allah, saya belum lihat, Anda sudah lihat, luar biasa. Ya. Baik. Silahkan cari bukunya, namanya Api Sejarah. Ya. Ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Ya, salah satu sejarawan di Indonesia, Ahmad Mansur Suryanegara. Kalau Anda beli bukunya, cari yang warna hitam ya. Itu tebal sekali. Ada dua jenis cetakan. Cetakan pertama itu dicetak dari Salamadani. Ya. Terakhir cetakan ini, dia di bulan Juli, tidak disebutkan tanggalnya, tahun 2013. Ya. Itu ada 586 halaman. Cetakan keduanya, saya rekomendasikan yang ini, sudah hardcover. Dia cetakan Suryadiningrat. Cetakan paling barunya 25 Rabiul Awal tahun 1437 Hijriah bersamaan, maaf 12 bukan 25, bersamaan dengan 25 Desember tahun 2015 Masehi. Ini jumlah halamannya sudah 597 halaman. Anda buka di halaman 351, posisinya paling kanan sebelah pertengahan ke bawah, di paragraf yang pertama, di baris yang ketiga, agak ke pojok sedikit. Perhatikan, beliau ini pakar sejarah, Muslim, dan termasuk jadi rujukan dalam sejarah di Indonesia bahkan Nusantara, dan sudah diundang kemana-mana. Ya. Beliau sampaikan di dalam buku yang ini saya tuliskan, ya, Masya Allah, di tahun 1905, kalau mau lebih tepat lagi, 9 Ramadhan, 1323 Hijriah, bertepatan dengan 15 Juli, harinya hari Kamis. Kamis Pahing. Ya, tahun 1905. Itu ada pertemuan, sekarang Jakarta ya, di wilayah Tanah Abang dan Krukut di wilayah Jakarta, pertemuan 5 orang Muslim, tokoh pada saat itu. Sebagian besar dari mereka keturunan Arab. Ya. Ada Sayyid Al-Fakhir bin Abdurrahman, ada Sayyid Muhammad bin Abdullah, dengan ada Sayyid Al-Idrus, ada Sayyid Sehan dan yang lainnya. Termasuk di situ pula bergabung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Nah, di situ mereka kemudian berdiskusi, merenungkan kenapa orang-orang di Nusantara ini banyak tertinggal. Dan sampai kemudian, ini yang paling fatal. Ya, cukup lama Belanda datang ke Nusantara dan telah sekian lama hidup di Nusantara dan membuat rakyatnya menderita. Kita harus punya cara baru, visi baru, untuk bisa melawan penjajahan ini dengan mengedepankan sesuatu yang bisa dipahami dengan baik. Jadi secara singkat kemudian, mereka bersepakat untuk mendirikan satu perkumpulan yang diberi nama dengan Jami'atul Khair. Ya. Jami'atul Khair. Yang paling menarik, apa visi utamanya? Yaitu membangun pusat pendidikan. Masya Allah. Jadi kita ini kebanyakan dan kelamaan dijajah oleh Belanda karena pendidikan kita tertinggal. Kurang maksimal. Ada orang mengaji tapi tidak paham misinya. Ada orang semangat tapi tidak baik menunaikan cara ibadahnya. Maka dari itu semua ini mesti diperbaiki. Kumpul para tokoh ini, Mereka berusaha mendirikan Jami'atul Khair di tahun 1905. Bahkan Masya Allah, ini yang paling luar biasa ya. Ulama kita dulu, saat merencanakan sesuatu, itu bukan sekedar merencanakan sesuai dengan situasi yang tampak, tapi memastikan bagaimana ketentuan Rasulullah SAW dalam menunjukkan semua itu. Jadi ketika mencari guru pun, itu dalam mencari gurunya gak sembarangan. Banyak ulama di kita. Ada orang-orang yang baik. Tapi untuk memastikan benar apa yang disampaikan, sanad dia tersambung sampai ke Rasul, sampai nyari guru itu ke Mekah, Pak. Untuk mengajar di Nusantara ini. Sampai mencari guru ke Mekah. Kalau sekarang Anda ke Mekah tinggal telepon, kan? Atau tinggal menggunakan pesawat terbang dan sebagainya. Ya, dulu orang belum ada pesawat terbang, maaf, sepeda pun belum ada. Jadi kalau mau nyari guru misalnya ke Mekah, itu menggunakan, maaf ya, kapal laut. Berapa lama tibanya, kembalinya berapa lama. Tapi keinginan mereka mewujudkan tuntunan Rasulullah SAW yang tercatat di hadis riwayat Muslim. Kalau Anda punya kitab aslinya ada 9 jilid, Syarah Imam An-Nawawi. Cari jilid pertama, halaman 119, bab yang kelima, hadis ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Terbitan Darul Hadis, supaya sama kitabnya. Cetakan tahun 2002. Warnanya biru dongker, harganya 450.000. Baik ya. Kalau ke Jakarta beli di PT Waldi, Jalan Pramuka itu arah ke Rawamangun. Posisinya paling kiri. Baik. Teman-teman sekalian, perhatikan. Saya bacakan babnya ya. Ini yang harus kita praktekkan mulai dari hari ini. Ini ketentuan Nabi kita saat mengajarkan pengetahuan. Dan ini yang akan kita bahas. Ya. Lihat kalimatnya. Babul isnad minaddin. Babul isnad minaddin. Babul isnad minaddin. Bab, satu pembahasan. Al-isnad, perhatikan, bahwa belajar dengan sanad itu, sanad itu transmisi riwayat sampai ke ujungnya, sampai ke sumber pertamanya. Jadi riwayatnya disebut dengan sanad, pembelajarannya disebut dengan isnad. Itu cuma ada di kita di Islam. Belajar hadis, perhatikan, setiap hadis yang sampai ke kita itu akan selalu dipastikan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Runtutannya disebut dengan sanad, pelajaran talaqqinya disebut dengan isnad. Nabi membuat batas pada setiap muslim. Kalau Anda ingin belajar, temukan sampai sumber pertamanya. Terutama urusan tentang agama. Ya, disebutkan oleh Imam Muslim, babul isnad. Bab akan menerangkan tentang hadis-hadis yang menegaskan bahwa urusan agama itu, kalau ingin dipelajari ilmunya, mesti sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Dan itu menentukan dalam agama kita. Jadi kalau kita salah belajarnya, praktek ibadah pun akan keliru. Saya beri contoh misal. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maaf, bukan Bukhari ya, tapi Al-Bukhari, pakai Al. Jadi kalau dalam ilmu hadis, ya tidak disebut dengan Imam Bukhari, tapi menggunakan Al, Al-Bukhari. Ya. Karena nama aslinya bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari, tapi nama aslinya Muhammad. Ya, Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah itu kalau Anda non-Arab, dia belajar ke Arab, maka dia akan coba memperkenalkan diri dengan nama daerahnya. Untuk menyampaikan pesan bahwa Islam telah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Rumus cepatnya tambah al di depannya, ujungnya atau huruf sebelum akhir jadikan i kasrah. Tadi beliau namanya Muhammad, saya berasal dari Bukhara. Maka tambah al di depannya, al-bukhah, ujungnya kemudian ganti dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Rumus ini yang telah dipraktikkan oleh ulama-ulama kita ketika datang ke Mekah pertama kali. Ada Syekh Nawawi dari Banten. Beliau perkenalkan Ana Al-Bantani. Ada Syekh Ahmad Khatib ya, dari Minangkabau yang nanti kelak menjadi gurunya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Disebut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahli hadis bersanad terakhir yang didapat di muka bumi. Ya, itu dari Padang. Bukan dari Arab, dari Padang. Namanya Syekh Yasin Al-Padangi. Jadi kalau Prof. Khairuddin nanti insyaAllah ke Mekah, boleh ditanya, anta men, ana al-banjarmasini, gitu ya? Itu boleh. Ya, al tambah i di ujungnya. Baik. Nomor hadis 751, 757, Redaksi di hadis Muslim juga ada nomor hadis 397. Kalau nomornya sedikit berbeda, cari babnya babul musi fis shalah. Bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Qila bima ma'na, lihat kalimatnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Khalad Az-Zurayqi. Fadakhala ila al-Masjid An-Nabawi, dia masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala dia salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini. Perhatikan kalimatnya. Salli fa innaka lam tusalli. Silakan Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu thalatha marrat. Dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi tetap mengulangi kalimat serupa. Anda belum salat, silakan ulangi. Sampai orang ini berkata, ya Rasulullah, ma ahsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Ini poinnya. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, idza qamta ila shalah asbighul wudu. Kalau salat kamu ingin sempurna, begini, sempurnakan wudu dulu. Tsumastaqbil al-qiblah, menghadap ke arah kiblat. Kemudian mulai bertakbir sampai dengan salam. Dari situ sampai hari ini kita mendengar kalimat sallu kama raaitumuni usalli. Al-Bukhari nomor hadis 651. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Jadi Anda bayangkan, orang ada sahabat dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi. Karena dia belajar salatnya tidak bersumber dari Nabi, tidak sempurna, kata Nabi, ulangi salat kamu karena salat kamu bermasalah. Bila belajar Anda salah, maka salatnya pun bisa berpengaruh. Din. Jadi kalau yang hidup bersama Nabi saja belajarnya tidak maksimal, tidak sesuai dengan ketentuan Nabi dipersoalkan, maka bagaimana dengan orang yang, maaf, bukan sahabat, tidak hidup di zaman Nabi, tetangga Nabi juga bukan, keponakannya bukan, gitu kan? Tidak sholat di masjid Nabi, bukan di samping Nabi, merasa aman dengan sholatnya dan gak mau belajar, itu aneh. Itu aneh. Zaman Nabi orang berburu untuk belajar. Jadi kalau zaman sekarang gak mau belajar, itu sesuatu yang salah, gitu ya? Ada sesuatu yang keliru di situ. Karena isnad inilah kemudian, saya kembalikan, para ulama yang berkumpul tadi di Krukut, Tanah Abang, mencari guru sampai ke Mekah, maka dipilihlah seorang bernama Syekh Ahmad Surkati. Orang Sudan, ini bukan orang Arab ya, ini orang Sudan, beliau ini dari bahasa Sudan, sur, itu artinya ahli, kayak tiarnya kitab. Di beliau ini bukan ahli kitab non muslim, jadi orang yang selalu lekat dengan kitab. Ya kerjaannya baca, baca, baca, baca. Dan Ahmad menunjukkan nama yang lekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sekali dalam Al-Qur'an, Qur'an surah 61 ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Jadi ini hubungannya dekat dengan Allah, saleh. Juga penguasaan kitabnya sangat bagus. Maka disusullah kemudian ke Mekah untuk mau mengajar di Nusantara. Cuma ternyata belum bisa datang di tahun 1905, baru bisa datang 6 tahun kemudian, 1911. Nah, dalam proses inilah kemudian, Kyai Haji Ahmad Dahlan yang hadir dalam pertemuan ini kembali ke Kauman, ke Yogyakarta. Beliau mulai mengajarkan nilai-nilai yang didapatkan dari pendidikan di Mekahnya, sampai kemudian ketika ini baru datang tahun 1911, dan baru memulai pengajaran, Kyai Haji Ahmad Dahlan sudah menghadirkan satu hal yang luar biasa, tidak hanya mengajarkan pada murid-murid, tapi setahun kemudian sudah bisa membangun persyarikatan. Yang menariknya diberi nama dengan Muhammadiyah. Ini yang perlu Anda catat. Saya mau terangkan ini dulu sampai kita ketemu kenapa saya pakai dasi itu. Belum selesai kita. Baik. Bismillah. Sekolah khair. Muhammadiyah. Ini yang saya sebut berkemajuan pertama ya. Perhatikan, dari sisi nama, lihat bedanya. Semula mendirikan Jami'atul Khair, tapi ketika Kyai Haji Ahmad Dahlan, beliau kemudian kembali ke Yogyakarta, justru membuat satu nama yang unik deh, yang belum ada sebelumnya, ya, Muhammadiyah. Ya, ada tiga hal di sini yang perlu kita garis bawahi. Dan antum membuat kampus dengan nama ini, berarti ada konsekuensi di situ. Awas ya. Satu, ini Muhammad. Kedua, ya di sini. Dan ketiga, tak. Cek merbutah. Bahas pelan-pelan ya. Yang ini Muhammad. Apa artinya? Oh, enggak usah ngarang ya, kita tanyakan ke Quran. Baik ya? Ya, baik. Kata Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Kalimat pertama di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144, posisi paling kiri di sebelah atas. Kedua di Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-40. Ketiga di Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad ayat kedua. Dan yang keempat Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Baik, saya mau beri gambaran sebentar. Dalam bahasa Arab, kalau ada seseorang yang punya sifat dan sikap baik pada sesama, makhluk, tapi cuma satu saja sikap baik yang dominan, maka namanya di Arab akan disebut dengan Mahmud namanya. Mahmud. Misal, ada orang suka nolong orang lain, tapi gak sabaran. Begitu yang ditolong misalnya kurang cekatan, nah ini responnya agak kurang maksimal. Tapi suka nolong, cuma gak sabaran. Itu Mahmud namanya. Ya. Hey, sini saya kasih makan, cuman diam-diam aja, gak sabar. Telolet, telolet, telolet, baru datang misalnya kan. Itu... Kenapa? Halo? Jadi semacam itu kalau ada sifat baik satu yang dominan disebut dengan Mahmud namanya. Jelas ya? Tapi kalau sifat baiknya kemudian berkumpul tak terlukiskan, ini jujur juga, suka bantu orang, sabar luar biasa, rendah hati, tawadhu-nya berkumpul di situ, maka berubah namanya dari Mahmud menjadi bentuk superlatif, sigha mubalaghah. Jadi Muhammad. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disebut dengan Muhammad sebagai nama sifat yang melekat pada beliau untuk menunjukkan kesan bahwa Nabi terakhir ini, Rasul mulia ini, di antara kemuliaan terbesarnya yang melekat pada sifat dirinya, itu punya sifat luar biasa baik dan mulianya pada makhluk di sekitarnya. Saya tidak perlu lukiskan bagaimana hubungannya dengan manusia yang saat sholat tiba-tiba ditaruh kotoran di punggungnya, tapi beliau gak marah. Masya Allah. Yang paling luar biasa, silakan perhatikan. Jangankan pada manusia, pada hewan pun. Pada hewan ini. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Dari Jabir bin Abdullah. Bagaimana beliau mengkisahkan ya, bahwa Rasulullah SAW setiap akan menyembeli hewannya, hewan kurbannya. Ra'aitu Rasulullah SAW hina yadhbah. Setiap kali akan menyembeli hewan kurban, akbal al-qiblah. Itu hewan dihadapkan lu ke arah kiblatnya. Kemudian apa yang terjadi? Pisaunya ditajamkan dulu. Saat pisau ditajamkan itu memberikan isyarat pada sahabat. Ya. Tolong tajamkan pisaumu dan jangan sakiti hewannya. Supaya tajamnya itu semakin mengilat dan sembelian berlangsung dengan cepat. Tidak menzalimi hewan. Bisa gak anda bayangkan? Jangankan pada manusia, pada hewan saja masih punya perasaan. Jangankan pada hewan, pada tumbuhan ya. Dalam suasana yang sangat genting, panasnya luar biasa. Ya. Maaf, dalam peperangan itu kan emosi sedang memuncak luar biasa. Situasi panas. Makanya dalam peperangan gak ada kasih sayang. Quran surah ke-9 At-Taubah. Itu surah tidak dibuka dengan bismillah. Semua surat dalam Al-Quran dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali At-Taubah. Al-Bara'ah. Kenapa tidak dibuka dengan bismillah? Karena awal ayatnya menerangkan tentang peperangan. Sedangkan bismillah berbicara tentang cinta kasih. Sedangkan perang itu gak ada rasa cinta. Gak ada rasa kasih. Saya belum pernah lihat ada orang perang sampai hari ini. Begitu mau nembak. Assalamualaikum, permisi, nembak ya. Gak ada. Begitu kena, dor, sakit gak? Gak ada. Nembak ya nembak, pasti gitu. Bom ya bom. Hancurkan ya hancurkan, itu suasana perang. Ya. Kadang-kadang, tidak ada sesuatu yang dengan kuat luar biasa, ya. Sifat baik itu kadang tidak muncul. Tapi kata Nabi, sepanas-panasnya dalam peperangan, sifat seorang muslim itu, maaf ya, jangankan manusia, jangan merusak tanaman, kata Nabi. Jangan merusak tanaman, anda bayangkan. Jadi kalau sekarang tiba-tiba ada orang yang jangankan tanaman, orang sepuh tembak juga, bayi hancurkan juga, ada orang perempuan Allahu Akbar, jadi dilanggar kehormatannya. Ada kawan kami yang di Aleppo, Pak, Bu, itu sedang bermain dengan bayi. Beberapa jam kemudian dia keluar bayi itu, tiba-tiba temannya kemudian bawa kembali dengan kepala yang sudah membuncah isinya. Saya katakan demi Allah, saya katakan. Kalau manusia ini benar-benar memerangi teroris dengan asas Islam, itu mustahil bunuh bayi. Mustahil bunuh perempuan. Mustahil hancurkan orang-orang sepuh. Karena aturan Nabi-Nya jelas. Orang sepuh jangan dilukai. Wanita jangan dilanggar kehormatannya. Bayi-bayi jangan dibunuh. Itu jelas. Tumbuhan aja gak boleh. Jadi ini mustahil kalau orang-orang ini benar mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Mustahil itu. Ya. jihad itu ada kaidahnya. Nanti saya terangkan di Al-Jihad ya. Jangan di sini supaya enggak habis materinya nanti. Ada kaidah, enggak sembarangan. Ya. Saya pernah ditanya di Lampung dulu, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Kami jawab, setahu saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi ada kaidah yang harus diikuti gitu. Jadi disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melukiskan sifat kasih ya, yang luar biasa dalam kehidupan terhadap makhluk. Dari sifat kasih ini turunannya gemar berbagi, masya Allah, perhatian dan aspek-aspek kebaikan yang lainnya sama makhluk. Kalau Anda tambahkan ya di sini ya, ya menjadi Muhammadi misalnya gini, maka fungsi ya di sini disebut dengan nisbah, menunjukkan pada pengikut, nisbah pengikut. Saya beri rumus bahasa Arab cepat. Setiap ada kalimat ujungnya i diikutkan pada satu benda, itu menunjukkan orangnya yang ikut, dinisbahkan kepada yang diikuti. Misal Muhammadi yang ikut Nabi Muhammad. Indonesia negaranya. Kalau Anda ingin ganti jadi orang yang ikut ke Indonesia, orang Indonesia, tinggal ganti jadi i ujungnya, Indonesia. Malaysia negaranya, orang Malaysia, Malaysia. Amerika negaranya, orang Amerika, ah gampang kan? Filipina negaranya, orang Filipin, Filipini, gampang ya. Bekas-bekas, yang suka bekas-bekas. Oh enggak, itu ngarang ya, Anda ngarang itu, Bekasi, tidak. Saya dari Bekasi ya, tidak. Why? Nah, sekarang lihat, pelan-pelan. Jadi kalau cuma pakai ya saja, itu orang yang ikut. Ke orangnya. Tapi kalau menggunakan tak di ujungnya, tuh, ini disebut dengan tak ini yang mengikuti nisbah, ini menunjuk kepada sifat. Dan jamak. Diungkapkan dengan bentuk tunggal, tapi maknanya jamak. Perhatikan. Ketika kemudian Kyai Haji Ahmad Dahlan pulang kemudian ke Yogyakarta, ke Kauman, Jogja sekarang, masya Allah, setahun setelah Kyai Haji Ahmad Syurkati datang ke Nusantara, mulai mengajar, Kyai Haji Ahmad Dahlan sudah duluan mengajar. Yang paling menarik, langsung mendirikan persyarikatan, diberi nama dengan Muhammadiyah. Ini yang paling menarik. Ketika beliau kemudian bikin itu persyarikatan, beliau tidak hanya ingin mengajarkan nilai-nilai keislaman, tapi ingin dipastikan sanad nya tersambung pada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sifat mengajarnya, baik sifat perhatiannya, baik sifat pemberiannya. Karena itu ketika mengajar pertama kali beliau di Masjid Gede itu menyampaikan isi surah Al-Maun surah ke-107 ayat 1 sampai dengan 7 itu, apa yang dilakukan oleh beliau? Tak ini dipraktikkan. Tak. Maaf, bukan cuma wayamnaunal maun, bukan. Bukan cuma wayamnaunal maun, tapi kemudian melepaskan pakaian terbaiknya, mengeluarkan harta-hartanya, diberikan kepada orang-orang yang hadir di pengajiannya untuk disebarkan pada siapa yang membutuhkan. Jadi ketika diberi nama persyarikatan ini, dengan nama Muhammadiyah, artinya apa? Kampus yang didirikan dalam pendidikan itu tidak sekedar menghadirkan orang-orang pintar dalam kehidupan, tapi bagaimana proses mengajarnya itu juga bisa sesuai dengan sifat-sifat pengajaran Nabi Muhammad SAW. Mesti beda antara kampus Muhammadiyah dengan kampus yang lainnya. Bagaimana saat Nabi mengajarkan kepada anak-anaknya? Bagaimana orang-orang ini belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara belajarnya? Bagaimana cara beribadahnya? Bagaimana cara perhatian dengan lingkungan sekitarnya? Jadi kalau kampus ini hanya mampu mencetak siswa tapi tidak memberikan perhatian yang baik di lingkungannya, itu belum Muhammadiyah. Ya. Harus ada alumni dari sini mesti pandai berbagi dalam kebaikan, bukan cuma berbagi sesuai dengan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus bisa memberikan perhatian, bukan cuma memperhatikan. Harus sesuai dengan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimunculkan oleh beliau. Dan yang paling menarik, ini yang tidak banyak diungkap dia. Ternyata ini pun satu isyarat, bukan cuma sifat-sifat yang diikuti. Karena Kyai Haji Ahmad Dahlan itu termasuk keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dzurriyah beliau, tapi tidak pernah disebutkan dan tidak pernah menyebut dirinya dengan Habib sampai hari ini. Ya. Tapi bukan berarti keliru ya. Silakan, itu kan bagian yang lain. Silakan saya coba sebutkan, misal Anda kalau urutkan nasabnya, nama aslinya Muhammad Darwish asalnya. Ketika belajar kemudian dirubah namanya menjadi Ahmad Dahlan, silsilahnya sampai ke Nabi Muhammad SAW dari Maulana Ishaq. Kyai Haji Ahmad Dahlan bin Kyai Haji Abu Bakar bin Kei Ilyas, bin Kei Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kei Gerbek, bin Maulana Ishak. Maulana Ishak itu anak pertama dari Ahmad Jumadil Kubra, seorang da'i besar dari Mesir yang datang ke Nusantara untuk berdakwah. Punya dua anak. Anak pertama namanya Maulana Ishak, yang kedua namanya Syarif Abdullah. Yang kelak Syarif Abdullah akan menikah dengan Syarifah Mudaim, yang nama aslinya Rara Santang, lahir tahun 1426, dari ayah bernama Prabu Siliwangi yang menikah dengan Nyai Subang Larang. Di Mesir kemudian, di saat menunaikan ibadah haji, ketemu dengan Syarif Abdullah, kemudian berumah tangga, pergi ke Mesir sampai dengan 20 tahun melahirkan anak namanya Syarif Hidayatullah. Sampai pulang menjenguk kakeknya di Gunung Jati, diberikan tempat di situ, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, Maulana Ishak ini anak Ahmad Jumadil Kubra, keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir, anak Ali Zainal Abidin, nyampe kemudian ke Husain, Husain adiknya Hasan, Hasan anaknya Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib suaminya Fatimah, Fatimah Az-Zahra putrinya Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas AS bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim AS bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh AS bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam AS. Jadi tidak hanya beliau kemudian merintis menjadi persyarikatan Muhammadiyah, namanya persyarikatan. Ya, disebutnya oleh beliau persyarikatan karena ingin bersyarikat dalam kebaikan-kebaikan. Karena itulah kemudian langkah majunya, satu dengan pemberian namanya. Yang kedua tidak hanya aspek pendidikan tapi berbagai dengan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, ini yang paling penting Anda catat. Di antara langkah majunya, beliau mulai menggunakan perangkat-perangkat orang modern untuk diambil manfaatnya, ditebarkan lagi dalam kesempatan yang hadir beliau di zamannya. Karena itu saat dulu orang belajar lesehan, beliau gunakan kursi. Beliau perkenalkan supaya tahu dan tidak buta dalam keadaan apa yang ada di sekitarnya itu. Sehingga ketika orang Belanda memandang remeh, kita pun sudah bisa sejajar dengan mereka. Apa yang terjadi? Ternyata anak didikan beliau, ketika dididik berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW itu yang punya sifat ditak tadi, Masya Allah, melahirkan orang-orang terbaik di zamannya. Di antara yang ikut petunjuk beliau, Kiai Haji Mas Mansur. Ya. Siapakah beliau? Kalau teman-teman lihat, Masya Allah, itu luar biasa. Pengetahuannya tinggi. Bahasanya luas. 14 bahasa dikuasai. Sampai jadi diplomat paling populer di zamannya. Dan Masya Allah, beliau bangga dengan tampilan keislamannya. Ini bedanya. Bangga dengan tampilan keislamannya. Berjenggot, Pak. Pakai peci. Ya, biasa saja, diplomat berjenggot. Kadang-kadang sering menggunakan sarung. Kan? Datang satu kali dilecehkan oleh diplomat-diplomat di sekitaran Eropa. Ketika ditugaskan oleh Bung Karno untuk menyampaikan misi diplomasi Indonesia. Masya Allah, begitu masuk ke perwakilan delegasi untuk pidato, orang mulai kemudian mengejek beliau. Sebagian mengatakan, maaf dengan isyarat. Mbe, gitu kan. Apa yang terjadi? Masya Allah, tidak marah. Ditangkap itu dengan suasana bijak, begitu naik ke atas mimbar beliau katakan, tuan-tuan sekalian, seperti yang Anda ketahui bersama, bahwa saya dianugerahi oleh Allah Tuhan kita semua dengan kemampuan berbahasa yang cukup banyak. Bukan hanya bahasa manusia, tapi juga bahasa kambing. Ya. Nah, hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya dengan bahasa manusia dulu. Setelah itu selesai, saya akan beralih kepada kambing-kambing di sini untuk memberikan penjelasan dalam bahasa mereka. Nah, itu seketika terdiam semuanya. Siapa beliau ini yang mengambil petunjuk dari tadi? Pola pendidikan Muhammadiyah tadi yang mengacu pada sunnah Rasulullah SAW. Dan bangga dengan janggutnya, gak ada masalah. Ya, tidak harus Anda datang ke Eropa kemudian Anda cukur janggutnya. Anda datang ke Amerika, Anda lepas hijabnya. Tidak. Ini keliru kalau ada sekarang misalnya pajang foto ulama, misal tampilkan tiba-tiba janggutnya hilang gitu kan. Ada yang salah pasti di situ. Ada yang keliru gitu kan. Jadi jangan sampai Anda hadir dalam perkembangan kemudian kemodernitas yang ada, tapi melupakan nilai-nilai syariat yang harus tertampilkan dalam kehidupan. Jelas hari ini? Baik, jadi dari sini saya menghormati beliau menggunakan dasi, kan? Menggunakan kemeja untuk hadir pada saat ini. Salah satunya untuk menampilkan bahwa pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya menampilkan sisi kemajuan tapi tetap berpeguh pada nilai-nilai syariat sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jelas sampai sini? Alhamdulillah.